Dibatasi jumlah pertanyaan, jangan ditambah. Khamilina azakumullah. Di sini ada beberapa pertanyaan. Cukup. Apakah sikap kita jika ada orang yang mengatakan, ya akhi jangan terlalu membahas dalam-dalam tentang fitnah? Apakah syar'i imam terhadap tahdirnya? Apakah sudah ada tahdirat ulama Yaman yang memayyak? Hanifin a'azakumullah. Kalimat jangan berdalam-dalam masalah fitnah ini kalimat yang tidak jelas. Apa maksudnya? Sebab kalau hanya sepintas saja, justru dalam keadaan membuat fitnah. Syar'i imam sesat. Orang kaget semua. Kenapa? Ada apa? Itu tidak cukup. Justru harus jelas dan rinci kenapa. Dan siapa yang berbicara dari para ulama kibar. Sehingga jelas. Maka apa maknanya dan berdalam-dalam? Kalau dalam berdalam-dalam maksudnya jangan berlebih-lebihan, ya jelas. Dalam segala hal kita tidak boleh berlebih-lebihan. Dalam segala hal kita tidak boleh gulu. Tetapi kalau maknanya jangan dijelaskan secara rinci, padahal masyarakat kita butuh, khususnya masyarakat salafiyin ahli sunnah, butuh kejelasan. Maka perlu diterangkan secara rinci. Apakah syar'i imam telah ditahdir? Iya. Bahkan tahdirnya sangat tegas sekali dari Syekh Obaid. Dan belum ada berita berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Artinya belum ada perubahan. Dari ucapan beliau yang menyatakan mubtadi' dhal hatta yatub. Dia mubtadi' dhal hingga dia bertaubat. Dan juga yang lain yang menyatakan bahwa kalamuhu ucapannya ucapan batil. Qanibina a'azakumullah. Karena dalam surat perjanjiannya dengan seorang tokoh Syiah Hawthi, dengan menyatakan kita adalah ikhwah bersaudara, itu yang kita katakan tadi, syubhat. Kita masih muslimin, kita bersaudara, Quran kita satu, Rabb kita satu, dan seterusnya. Emang Quran kita sama dengan Qurannya Syiah? Syiahnya menolak bahwa Quran kita berbeda dengan Quran kalian. Enam. Sehingga ucapannya jelas batin. Urusan dia terpaksa atau tidak terpaksa, bainahu wa baina rabbuh, antara dia dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab wajib kita menerangkan apa yang ada, yang nyata. Jangan sampai kaum muslimin salah paham. Kalau ada yang membaca wasiqahnya atau perjanjian tadi dari syekh yang dikatakan ahlu sunnah salafi, mereka akan terfitnah semua. Oh ternyata kita boleh sama syiah itu mengatakan seperti itu. Oh ternyata akan salah semua, akan salah paham semua. Dan itu bahaya. Maka harus terangkan bahwa ini ucapan-ucapan batil dan itu dari para ulama kibar. Enam. Apakah sudah ada tahdzirat ulama yang memayyak? Secara khusus satu persatu tidak. Tetapi ada bahasa-bahasa yang seperti itu dari Syekh Ubaid. Nah. Ini bahasa bahwa mereka-mereka. Ini pertanyaan kalian tiga-tiga sekali sih, heran. Apa sudah tingkatan seperti ini kalian? Waalaikumsalam. Fihim da'fun, kata Syekh Ubaid. Pada mereka ada da'f. Ada kelemahan. Dan berita terakhir, Syekh Hani bin Brek ngisi di Aden, Syekh Al-Bura'i mentahdirnya, jangan hadir karena dia mencerca markas-markas Salafiyah. Akhirnya ditanyakan kepada masyayikh di Saudi melalui beberapa ikhwan kita di sana. Maka Syekh Rabi menjawab bahwasanya belajar, hadiri, ambil faedah dari dia. Semoga Allah berikan taufik. Enggak benar itu. Yang mutahdir. Nah. Berarti memang fitnahnya melanda di mana-mana, bukan cuma di Indonesia. Bagaimana tanggapan antum terhadap Haris dan Farhan? Dia betul-betul corongnya Dzulqarnain asli. Nah, yang paling menonjol, yang paling berani kadzab, yang paling berani berdusta. Bagaimana sikap terhadap orang tulat nanti yang berkata jangan berdalam-dalam masalah bahas fitnah? Nasihati. Apa yang kamu maksud? Apa yang kamu maksud? Apakah apa yang disampaikan oleh para ustaz itu berdalam-dalam atau berlebihan? Atau maksudnya apa? Khamilina a'azakumullah. Orang yang memberikan kalimat-kalimat yang tidak jelas harus diminta penjelasan atau minta kejelasan. Maksudnya apa? Karena sekarang ini namanya ha'ula Hizbiyun selalu memakai kalimat-kalimat yang samar, kalimat-kalimat yang tidak jelas, kalimat-kalimat yang memiliki sayap, bisa ke tanam, bisa kemari. Kalau berlebih-lebih dalam artian ghulu, kita melarang, jangan ghulu dalam segala hal. Nah, bukan hanya dalam masalah bicara tahdzir, dalam masalah lain pun jangan berlebihan. Barakallahu fikum. Mereka-mereka yang sudah melampaui batas berlebih-lebihan atau ghulu dalam masalah ini adalah kaum Haddadiyah, yang sampai dia mentahdir hampir semua ulama. Dan juga sejenis Haddadiyah adalah Hajuriyah, yang juga sama mentahdir hampir semua ulama. Dan yang sejenis dengan itu adalah yang diistilahkan Haddadiyah gaya baru, disebut Haddadiyah al-Jadidah la Syekh Rabi, yang yatawalla kibruhu, yang memegang peranan terbesarnya Falih al-Harbi. Kata Syekh Rabi, wa huwa ashad, lebih dahsyat daripada Haddadiyah yang dulu. Nah, dan termasuk anak buahnya, grupnya, pasukannya adalah Fauzi al-Azari, yang menamakan dirinya Zuran dengan al-Azari, padahal tidak ikut asap. Nah, padahal saya pernah kagum dengan bukunya, karena dalil-dalilnya sangat lengkap. Tapi karena ditahdir oleh para ulama, saya tinggalkan. Bahkan saya menerjemahkan waktu itu bukunya. Maka ucapan saya ini sebagai penjelasan agar jangan sampai saya ikut disalahkan. Ini sebagai bara'ah saya bahwa saya menerjemahkan bukunya dia, Fauzi al-Azhari ini, dalam keadaan sudah diberi rekomendasi oleh beberapa ulama di dalam bukunya. Dan belum ada tahdir. Setelah itu baru terjadi tahdir. Yang diterjemahkan dengan meredam amarah terhadap pemerintah. Itu Fauzi al-Azhari itu. Yang pengikutnya Falih al-Harbi, Haddadiyah al-Jadidah. Mau dijelaskan tentang sobat bahwa kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam menghisipkan orang. Kenapa bahasanya mirip semua ini pertanyaannya? Kenapa kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam menghisipkan orang? Alusnya yang tergelincir. Dalilnya adalah Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Khawarij, orang-orang Khawarij juga Muslim. Kita kasihan pada mereka dan kita ingin dia kembali. Fanibina a'azakumullah. Kita juga menyatakan bahwa mereka hizbiyin muslimin dan kita berharap mereka kembali. Apa bedanya? Kita mengatakan mereka muslimin, siapa yang mengkafirkan mereka? Dan kita berharap Allah yahdihim, semoga Allah memberikan hidayah pada mereka. Semoga mengalihkan mereka dan kita semuanya ke dalam sunnah. Fanibina a'azakumullah. Adapun kalimat yang ditanyakan tidak boleh bermudah-mudahan, naam, tidak boleh bermudah-mudahan. Sehingga kita tidak bermudah-mudahan sejak sekian tahun berbantah-bantahan dengan Dzulqarnain. Bukan sekian bulan, sekian tahun berbantah-bantahan dengan Dzulqarnain. Dan saya termasuk yang sekian lama berbicara dengan orang-orangnya Dzulqarnain di Jakarta. Setiap ketemu berbicara, temu berbicara, berharap kalau-kalau dia mau kembali. Kalau-kalau dia mau kembali, kalau-kalau dia mau berubah. Berbicara panjang lebar. Khamilina a'azakumullah. Dari masalah ke masalah. Sebagian menerima, sebagian tidak. Sebagian menerima, sebagian tidak. Terus begitu. Sampai pada puncaknya adalah ketika ucapan Syekh Rabi menyatakan bahwa dia makir. Kenapa? Sampai dikatakan bahwa dia la'ab. Naam, sadaqa. Benar sekali. Karena enggak ada keseriusan. Terus berbolak-balik. Permasalahan demi permasalahan sepanjang tahun. Rapat lagi, ribut lagi. Nah, selesai. Ternyata ada yang beda. Ada yang beda dari prinsip-prinsipnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih tetap berharap semoga Allah memberikan hidayah pada kita dan mereka semua. Bahkan Abu Umamah Al-Bahili ketika melihat kepala-kepala Khawarij dipasang di Damaskus, 70 kalau enggak salah 70 kepala penggal diletakkan, dijejerkan di Masjid Damaskus. Abu Umar Babahili radhiyallahu anhu melihat mereka menangis. Yang mengantarnya berkata, Abu Ghalib rahimahullah, kenapa engkau menangis? Engkau enggak lihat kepala-kepala ini? Syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Dikira nangis itu kasihan kan gitu. Ternyata dikatakan sejelek-jelek bangkai. Kenapa? Sampai dikatakan bahwa dia la'ab. Naam, sadaqah. Benar sekali. Karena enggak ada keseriusan. Terus berbolak-balik. Permasalahan demi permasalahan sepanjang tahun. Rapat lagi, ribut lagi. Nah, selesai. Ternyata ada yang beda. Ada yang beda dari prinsip-prinsipnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih tetap berharap semoga Allah memberikan hidayah pada kita dan mereka semua. Bahkan Abu Umamah Al-Bahili ketika melihat kepala-kepala Khawarij dipasang di Damaskus, 70 kalau enggak salah 70 kepala penggal diletakkan, dijejerkan di Masjid Damaskus. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu melihat mereka menangis. Yang mengantarnya berkata, Abu Ghalib rahimahullah, kenapa engkau menangis? Engkau enggak lihat kepala-kepala ini? Syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Dikira nangis itu kasihan kan gitu. Ternyata dikatakan sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Kilabun neraka, anjing-anjing. Tapi kenapa engkau menangis? Kasihan pada mereka. Mereka tadinya muslimin. Kaifa fa'ala bihim asy-syaitan? Bagaimana syaitan berbuat pada mereka sehingga menjadi seperti ini? Paham? Ini seorang sahabi, seorang sahabat. Kasihannya ada, tapi tahdzir tetap. Tahdzir tetap. Kenapa? Ini kaitannya dengan keselamatan kaum muslimin. Kasihanmu bainak wa baina rabbak. Kasihanmu antara kau dengan Allah. Doakan ya Allah, kasihan mereka. Ya Allah, kasihan mereka. Berikan hidayah pada mereka ya Allah. Ketika ditanya, bagaimana bulan mubtadi' dar misalnya. Kalau sudah mubtadi' atau hizbi, dia hizbi. Mutalawin. Insyaallah, di kesendirian kasihan ya Allah. Allah yahdi, Allah yahdi. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Idza nadharna bi'aini syara'," kalau kita memandangnya dengan kacamata syariat, kita benci mereka. Dubghiduhum. Ini kacamata syarak. Tetapi kalau kita melihat dengan kacamata. Kalau kita melihat dari kacamata. Kasihan. Rahmat. Maka kita kasihan. Bukan hanya kasihan pada mereka. Pada orang-orang yang sesat kafir kita kasihan. Mereka enggak diberi hidayah. Kan begitu. Sampai Rasulullah SAW ketika ditawarkan. Bagaimana kalau adab mereka? aku timpahkan dua gunung ini. Aku diperintah oleh Allah untuk taat kepada engkau. Kalau engkau perintahkan aku untuk menimpahkan dua al-aswadain, dua gunung hitam ini pada mereka, aku akan timpahkan. Jangan. Aku berharap dari anak turunan mereka ada yang mau beriman. Masih berharap. Jangan. Aku berharap dari anak turunan mereka ada yang mau beriman. Atau bahkan dalam riwayatnya dikatakan, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah mereka. Mereka belum paham. Ya barakallahu fikum. Tapi kalau ditanya, benarkah mereka? Ya salah, musyrikin kafir. Salah mereka. Menyimpang mereka, kafir mereka. Demikian pula terhadap hizbiyin, ahlul bidah, wa ahlul ahwa. Bagaimana khawarij? Syarrul qatla tahta adimis sama. Kilabun nar, kilabun nar. Tapi ketika dikatakan berarti mereka kafir, kata Ibn Abdul Talib, ya. Minal kufri farru. Tidak, justru dari kekafiran mereka lari. Tidak, justru dari kekafiran mereka lari. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Mereka lari dari kekafiran, tapi jerumus dalam kesesatan. Karena khawatir kalau begini kafir, kalau begini kafir, kalau begitu kafir, berubah dosa kafir. Akhirnya mereka lari dari kekafiran. Tapi akhirnya sesat. Ya merupakan din, menyimpang dari agama. Bagaimana sikap salah seorang ustaz Bandung yang telah menerima tahdiran Syekh Rabi terhadap Dzul Qarnain namun menyatakan tanggapan tawakuf terhadap temannya Dzul Qarnain masih dalam batas menasehati. Dan yani kita masih terus menasehati beliau. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan bimbingan kepada kita dan mereka dan semua asatidz Ahlus Sunnah dan semua kaum muslimin dalam tauhid was sunnah. Sebagaimana dia paham. Beberapa nasihat yang disampaikan pada beliau, beliau mendengar. Dan beberapa anjuran yang saya sampaikan pada dia, dia praktekkan. Sampaikan, depan umum, terangkan sikapmu. Dia turun. Tenang. Tinggal beberapa poin lagi. Mudah-mudahan Allah berikan taufik pada beliau. Bagaimana posisi Syekh Muhammad al-Imam sekarang? Bolehkah kita belajar keyaman pada saat ini? Keyamannya kemana? Masih ada masyayikh di sana. Ada Syekh Ali al-Hudaifi. Ada Syekh. Banyak masyayikh. Kalau Syekh Imam masih belum ada berita terbaru. Terakhir adalah tahdir dari para ulama terhadapnya dengan ucapan-ucapannya dan pembelaan-pembelaan mereka bahwa Syekh Al-Imam terpaksa, itu dibantah oleh Syekh Imam sendiri dalam khutbatul Eid. Dalam khutbatul Eid dengan jelas dia menyatakan, tidak seorang pun bisa memaksa saya. Berarti dia tidak terpaksa. Tidak seorang pun bisa memaksa saya. La ahad illallah, kecuali Allah. Tapi tolong jelaskan di antara kesesatan pikir aja. Barakallahu fikum. Awalam ta'alamu antum. Sudah gigitnya kemana-mana. Qanibina a'azakumullah. Mulai dari mana dulu? Karena banyaknya. Cukup satu. Yaitu dia menerima berbagai macam jenis manusia di dalamnya. Ada seorang politikus pendukung salah satu partai ada dalamnya. Ada murjiah yang ditahdir oleh para ulama seperti Ali Hasan Abdul Hamid. Ada seorang khawarij arifi. Ada seorang doktor yang dikatakan kadzab oleh Syekh Abdul Bukhari, yaitu Firanda. Ada seorang doktor yang mendukung partai Prabowo, yaitu Muhammad Arifin Badri. Ada, itu semua tidak diketahui. Di mana kesesatannya? Ketutup dengan ucapannya Dzul Qarnain. Dia akan mengajarkan tauhid, mereka akan mengajarkan sunnah. Ini seakan-akan tidak ada kesalahannya, tidak ada penyimpangannya. Belum lagi kemudian masukkan artis. Katanya, nah, Allah alam. Kalau katanya sudah ada perempuan belum? Enggak tahu, katanya begitu. Wallahu a'lam. Dan tidak aneh. Kalau memang sudah berani melanggar yang satu, akan mudah untuk melanggar yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Dan sudah maju sekarang dokter-dokternya, sudah mau ngisi di TV lain kok. Sudah mau di Metro TV, sudah mau di TV apa lagi, TV One, dengan mukaddimah musik, dengan ya akhirnya dengan musik pula, dengan iklan-iklan para wanita cantik, Masya Allah. Sudah semakin maju, maju ke belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yahdina wa iyyahum. Apakah benar Syekh Al-Imam sudah dijawab? Bagaimana pandangan antum tentang Ustadz Yusuf Aji? Saya enggak kenal Yusuf Aji. Yang saya kenal Yusuf Aji. Kalau Yusuf Aji saya enggak tahu. Alhamdulillah, ketika kita berikan daurah khusus buat asatidah di Banyumas semuanya, dan karena saya merasa yang saya hadapi itu adalah asatidah, maka saya tidak tanggung apa tidak canggung untuk menyampaikan secara tayin fulan ma fulan dari awal sampai akhir. Saya sebutkan berbagai macam apa yang saya dengar dari para ulama dan dari kitabnya Syekh Ubaid, dari kitabnya Syekh Ahmad Bazmur tentang mereka semuanya Hizbiyah Gaya Baru itu. Dan mereka berkata secara bahirnya bahwa kami siap berubah, kami berlepas diri dari Zulkarnain dan seterusnya. Walaupun kita terus memantau, apakah sungguh-sungguh serius atau la'ab kayak Zulkarnain. Ya kita harus lihat. Kenapa? Karena sekarang banyak la'abin. Dari mulai Ali Hasan, kemudian diikuti oleh Zulkarnain, dan kemudian di bawahnya juga banyak la'abin. Banyak para la'abun yang bersamanya. Sehingga tidak mudah kita menerima begitu saja, kita harus lihat bukti-buktinya. Apakah benar-benar sudah melepas diri dari mereka para hizbiyin? Nah, bagaimana dengan Ustaz Dul Akmal? Dia juga memiliki banyak syubhat, beberapa perkara padanya. Lihat. Bagaimana keadaan manhaj Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad yang beliau dibanggakan oleh pengikut Radio Roja? Wallahu ta'ala alam. Syekh Ubaid ketika ditanya tentang beberapa masyayikh yang datang ke markas-markas Hizbiyyin, beliau jawabnya dengan rinci bahwa orang-orang yang datang ke markas-markas Hizbiyyin ada berapa jenis. Jenis pertama adalah al-alim jahban, ulama besar, kibar yang Masya Allah datang pada mereka mengingatkan mereka. Maka ini siap mengapa? Datang pada mereka mengingatkan mereka. Seperti datang Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kepada Khawarij. Aku datang pada kalian untuk menasihati kalian. Nah, yang kedua adalah orang yang datang pada mereka tetapi mendiamkan kesalahan mereka. Dan ini mumayyi'. Ini mumayyi'. Yang ketiga, seorang yang datang pada mereka mendukung mereka. Fahadar rajul, orang yang ketiga ini adalah hizbi muhtariq. Seorang hizbi yang tenggelam dalam hizbiyah. Walaupun dia mengatakan saya cuma. Kadzab. Kalau dia mendukung mereka selesai. Berarti hizbi mustariq. Yang keempat, beberapa ulama yang sebenarnya mereka punya ilmu, ahlus sunnah, kami kenal bahwa dia ahlus sunnah, tetapi mendatangi tempat-tempat mereka karena mereka beranggapan perlunya qiyamul hujjah kepada mereka di tengah mereka atau di tempat mereka. Dan ini adalah kesalahan. Dan ini pendapat yang marjuh, pendapat yang salah. Fa'ana, ini secara makna ya. Ana, kata Syekh Ubaid, bainana wa bainahu nasihah, syedidah. Aku ingatkan dengan keras mereka. tapi di hadapan kalian aku tidak membicarakan mereka. Tapi antara aku dengan mereka, aku ingatkan dengan keras. Kenapa? Hum yaktasibun. Mereka mendapatkan keuntungan dengan datangnya kalian. Ini kayak datangnya Abdul Razak dan sebagainya. Mereka dapat keuntungan dengan datangnya kalian pada mereka. Mereka mendapatkan keuntungan walaupun kalian menegakkan hujjah atau begini atau begitu. Mereka sudah mendapatkan keuntungan dengan datangnya kalian pada mereka. Ini barakallahu fikum jenis yang keempat. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana jika kita bertemu dalam satu urusan dengan murid-murid dari Dzulqarnain dan Firanda CS? Qanilina azamullah, kalau bisa menghindar, menghindar. Kalau ternyata ada urusan yang sifatnya duniawiyah, jangan bicara selain dunia. Ambil uangnya, mana barang saya? Selesai. Kenapa? Bagaimana sikap kita dengan teman-teman kita yang belajar di Ma'bar? Nasihatkan mereka untuk pindah saja. Tinggalkan Ma'bar. Bukan hanya syal imamnya. Murid-muridnya yang dari Indonesia pun separuh lebih itu pengikutnya Dzulqarnain. Atau grupnya. Seperti Dzulqarnain. Kita hormati pendapat mereka. Kamu kan tidak tahu mengenai kondisi di sana saat Syiah mengancam pada Syekh Al-Imam. Kita tidak tahu. Tapi Syekh Al-Imam sendiri yang bicara bahwa saya tidak dipaksa oleh seorang pun. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memaksa saya. Dengan tegasnya dia katakan dalam khutbah Eid. Apa penyebab terbesar Dzulqarnain memisahkan diri dari kita? Sebab terbesarnya adalah M, L, dan M. Nah, barakallahu fikum. Dengan diringkas dengan satu kata mutalawin. Disingkat dengan satu kata hizbiyah, afwan. Bukan mutalawin, hizbiyah. Itu hizbiyah. Mutalawin itu hizbiyah. Manhaj Syekh Abdul Razak lagi tadi sudah perasaan. Berubah-ubah sikap beliau, berubah-ubah membuat bingung. Sekali waktu dia menyatakan tentang Dzulqarnain harus meninggalkannya, sekali waktu dia membelanya, sekali waktu mutalawin juga berarti ya. Bagaimana sikap saya dengan Ustaz Faisal Medan? Saya mendapatkan jawaban Ustaz Faisal Medan ketika ditanya tentang masalah Dzulqarnain dan lain-lainnya, bagus jawabannya. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah seorang ikhwah ahlus sunnah menikah dengan akhwat sururiyah hizbiyah? Namanya cari kerjaan. Nah, ya, kalau kalian merasa sanggup, silakan. Tapi fatfar bila tibdin taribat jadak. Tapi cari yang agamanya bagus lebih baik. Terjadi keluarga seperti itu. Tapi terbalik, suaminya yang hizbi. Itu subhanallah sulit untuk bisa dinasehati. Sampai hari ini ngajinya beda. Suaminya ke sana, istrinya ke sini. Istrinya sini, suaminya ke sana. Ajib. Kok bisa betah satu rumah? Nah. Alhamdulillah. Selesai tanyaan. Ada seorang yang begitu rajin mengikuti ta'lim ahlus sunnah, namun dia juga begitu rajin mengikuti ta'lim-ta'lim yang lain. Ini berbahaya. Ini bahaya. harus nasihati dia untuk jangan ngaji pada hizbiyin, pada ahli bid'ah, pada orang-orang yang mutalawin, pada mereka-mereka yang memiliki syubhat-syubhat. Bahkan kata Syekh Ahmad Bazmul, kita hindari dalam mencari ilmu. Di samping ahlul bid'ah sudah jelas, dan juga al-maftunin sudah jelas, yang ditahdir para ulama sudah jelas, dan juga orang yang masybuhin, orang yang enggak jelas manhajnya, jangan ngaji sama dia. Loh, apakah kita salah? Enggak salah. Oh, kita mau ngaji, milih. Kita mau minum juga milih. Kita mau makan juga milih. Bening enggak airnya? Bersih enggak? Kalau bersih baru kamu minum. Kalau ragu-ragu, ya jangan. Dama yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan pada apa yang tidak meragukan. Meragukan saja, kita enggak berani ambil ilmu dari dia. Apalagi kalau sudah ada tahdzir dari para ulama. Lebih-lebih lagi. Sehingga nasihati-nasihati. Jangan sampai dianya membawa syubhat dan kemudian membuat syubhat di majlis kalian. Bawa syubhat nantinya, menyebarkan. Menularkan syubhatnya kemana-mana. Walaupun gak sengaja. Saya kemarin, kata mereka, begini-begini, saya gak bisa menjawab gimana ya. Kebetulan teman yang diajak bicaranya dari salafi ini, sama, gak bisa jawab juga. Iya ya, saya juga bingung. Coba kita tanya sama si fulan. Tanya pada yang ketiga. Kata yang ketiga, iya saya juga bingung. Jadi tiga orang bingung. Nah jadi empat, jadi lima, jadi enam. Khamilina azakumullah. Ini jadi fitnah. Iya kalau tanyanya pada gurunya, walaupun bisa dijawab, tetapi terus membuat PR. Setiap pertanyaan orang itu terus. Ada syubhat, Ustaz, gini. Dijawab sama Ustaz. Besoknya, ada syubhat Ustaz, gini. Ada syubhat lain Ustaz, ada syubhat lain. Syubhat tiap hari. Lah kamu kulakan syubhat dari mana? Tiap hari kulakan syubhat dari haula, kemudian ditanyakan ke sini. Ya bisa terjawab sih alhamdulillah. Tetapi kasihan yang lain. Enggak ada kesempatan untuk bicara-bicara yang tanya-tanya yang lain. Habis olehmu waktunya untuk menjawab syubhat terus. Kamu namanya dikasih PR tiap hari. Nah, nasihati dia untuk jangan belajar pada hizbiyin, pada masybuhin. Taib, ila huna barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wa la'afu minkum ala taqsir. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.